Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk kembali hadir di Masjid Jami' Makkah. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada seluruh pengurus takmir masjid Jami' Makkah, khususnya Bapak Saiful. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau semuanya kesehatan, dan semoga apa yang sudah diupayakan dijadikan oleh Allah sebagai tabungan akhirat. Tak lupa pula kepada seluruh pengurus Majlis Taklim An-Nahl, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang sudah diusahakan ini sebagai amal kebajikan yang akan bisa dilihat pahalanya pada hari kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kaba'ir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita telah sampai pada Al-Kabiratu Thaniyah wal Ishrun, dosa besar yang ke-22, yaitu qat'ut tariq, memutus jalan. Maksudnya di sini adalah merampok di tengah jalan, atau membegal, atau menteror perjalanan kaum muslimin, membuat resah masyarakat, membuat jalanan tidak aman. Nah, ini termasuk pembahasan yang akan kita bahas. Kalau di Indonesia ya, begal itulah. Kalau di Indonesia. Di antaranya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 33. Innama jazaa'u alladziina yuhaaribuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil aakhirati 'adzaabun 'aliim. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memusuhi, memerangi Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang berusaha membuat kerusakan di muka bumi, an yuqattalu, mereka dibunuh, meneror, membunuh nyawa, merampas harta, merampok, itu membuat kerusakan di muka bumi. Itu balasannya. Yuqattalu, mereka dibunuh. Aw yusallabu, atau disalib. Perhatikan pakai kata aw. Aw itu artinya apa? Atau. Bukan wah, tapi atau. Dibunuh, aw yusallabu, atau disalib. Aw tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangannya. Wa arjuluhum, dan dan gajinya secara bersilang tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kanan. Aw yunfau milal ardh, atau diasingkan dari bumi, dibuang. Dari kalau kizu fid dunia, yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati azabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih di akhirat. Berarti setelah kita baca tadi ada berapa hukuman? Pertama, yuqtalu, dibunuh. Aw yusallabu, yang kedua, atau disalib. Yang ketiga, dipotong tangannya dan dipotong kakinya secara bersilang. Itu nomor tiga, satu paket. Karena lafaznya pakai apa? Dan. Yang nomor tiga tadi, dan. Al-yunfau minal ardh, atau diasingkan, dibuang. Berarti berapa? Empat. Opsinya ada empat. Dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan, dipotong tangan dan apa kaki secara bersilang. Yang keempat, diasingkan. Ada empat. Empat ini lafaznya pakai atau. Berarti hukumannya bagaimana, Ustaz? Para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, suruh milih. Orang kalau melakukan kerusakan di muka bumi, bisa dipotong tangannya sama kakinya bersilang, atau dibunuh, atau disalib, atau dibuang. Mazhab pertama ulama, mazhab alternatif, suruh milih yang mana. Paham ya? Sesuai dengan apa yang dilihat hakim cocok. Yang kedua, mazhab yang kedua adalah yang mengatakan bahwa ini enggak dipilih, tapi tergantung tingkat kejahatannya. Paham ya sampai sini ya? Yang pertama mengatakan apa tadi? Dipilih, terserah mana aja yang cocok menurut hakimnya. Ada tisu, mohon maaf. Tolong diambilkan, mohon maaf. Jadi pendapat pertama disuruh pilih. Terima kasih. Pendapat pertama disuruh milih. Hakim dilihat yang cocok yang mana. Terserah hakim. Pendapat yang kedua, tergantung tingkat kejahatannya. Kalau dia ini membegal di tengah jalan, membawa senjata, meneror pengendara, kemudian membunuhnya dan mengambil hartanya, paham? Menghajang, bawa senjata, membunuh, mengambil harta, ini hukumannya adalah dibunuh setelah dibunuh disalib. Kalau membawa senjata, menghajam, mengancam, mengambil harta, tapi enggak membunuh, maka potong tangan kanan dan kaki kiri. Berarti yang nomor berapa tadi? Nomor tiga. Ya dah? Kalau mengancam, menakut-nakuti, tidak membunuh, tidak mengambil harta, tapi nakut-nakuti, meneror, dibuang, dipenjara, diasingkan. Paham ya? Jadi itu insya Allah pendapat yang rajih, yang kedua tadi. Tidak sekedar disuruh mulih hakim, tapi dilihat tingkat kejahatannya. Kalau begal itu, ini kan bawa senjata, berbeda dengan mencuri. Mencuri kan sembunyi-sembunyi. Kemarin loh ya, sembunyi-sembunyi, tidak mengancam, mengambil, lari kan gitu kan. Kalau ketahuan, cukup dipotong tangannya. Karena dia tidak pakai mengancam, tidak pakai senjata kan gitu. Tapi kalau dibedah, ini namanya khiroba. Jadi saya ulangi, pendapat yang rajih adalah pertama, kalau dia ini menghadang, membawa senjata, melukai, membunuh, merampas harta, dihukum bunuh dan tidak cukup dibunuh, dia bahkan disalib. Yang kedua, kalau dia menghadang, membawa senjata, merampas harta, tapi tidak membunuh, maka apa ini? Potong tangan kanan dan kaki kiri, silang. Tapi cuma nakut-nakut itu, membuat resah masyarakat. Karena mungkin ada unsur-unsur macam-macam, bisa politik, bisa macam-macam, misalnya ini. Membuat resah, dijebloskan ke penjara, diasingkan. Sedikit lagi ya. Okay. Jangan dimaknai ini main hakim sendiri. Ini saya khawatir salah paham. Ayat ini harus ada legalitas hukum yang menaunginya. Kalau belum ada, enggak boleh main hakim sendiri. Misalnya saya kemarin ngaji di Ustaz Fadlan, kemudian ada begal ketangkep. Terus sampai bunuh, sampai salib. Dosa sampai. Meskipun itu benar-benar begal. Enggak boleh. Karena yang melakukan bukan warga. Tapi apa? Negara, hukum. Ya. Dan kalau misalnya Indonesia belum menerapkannya, kita harus sabar. Tidak boleh apa? Main hakim sendiri. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya. Ketika kemarin kita terapkan orang berzina dihukum raja, bukan berarti kalau di masyarakat aja kemudian kita arak, kemudian kita bunuh, kita tidak boleh. Bukan wewenang kita. Harus ada payung hukum. Kalau enggak cacat, cacat hukum tidak boleh. Dan sering saya sampaikan, tidak boleh menghakimi sendiri, tidak boleh hakim masal itu lah. Tidak boleh. Memasal pelaku kejahatan itu tidak boleh. Karena itu perlu persidangan. Dan dalam surat An-Nisa, ayat berapa? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu adaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin sengaja, orang mukmin dibunuh secara sengaja, hukumannya berat. Apa hukumannya? Apa? Fajaza'uhu jahannam. Satu, neraka jahannam. Khalidan fiha, dua, kekal di dalamnya. Wa ghadiba alaihi, wa ghadiba Allah alaihi, Allah murka kepadanya. Tiga. Empat, wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa adda lahu adzaban adzima, dan Allah akan memberikan azab yang pedih kepadanya. Makanya jangan asal bunuh. Tak boleh ada orang dicurigai langsung dimasal dibunuh. Wah, berat. Lima ancamannya. Jahannam kekal, Allah murka, Allah melaknat, dan baginya azab yang pedih. Makanya enggak boleh kita gampang membunuh. Dosa besar loh membunuh itu. La zawalud dunya ahwan indallah. La zawalud dunya, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada satu darah muslim tertumpah. Dosanya besar. Pertama kali yang diadili Allah pada hari kiamat apa? Darah. Tapi ada hadis lain yang mengatakan sholat, Ustaz. Kan gitu ya. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Hubungan Allah sama hamba yang pertama kali dihitung sholat. Tapi hubungan manusia dengan manusia yang pertama kali dihitung adalah darah. Hati-hati yang pernah membunuh. Ada yang pernah membunuh di sini? Jangan angkat tangan. Ya. Itu ya, jadi begal itu dosa besar. Ya, beda dengan tindakan pembunuhan biasa. Orang membunuh biasa dikisah selesai. Kan gitu ya. Tapi kalau begal berat, tidak cukup dibunuh. Dibunuh dan dia bahkan disalib. Sekali lagi itu tidak dilaksanakan perorangan. Karena kalau hukum seperti ini dilaksanakan perorangan tanpa ada prosedur hukum, maka yang terjadi adalah kekacauan dan tidak boleh ya. Kita pindah bab berikutnya. Oh belum ya? Baik. Famujarrad ikhafatuhu sabil huwa murtaqibul kabirah. Hanya sekedar menakut-nakuti jalan, ini sudah dosa besar. Fakaifa idza akhadha al-mal, bagaimana kalau dia menakut-nakuti plus dia mengambil harta? Wa kaifa idza jarah, bagaimana kalau dia melukai, membunuh? Maka ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan kumpulan dari dosa-dosa besar. Maka dari itulah ancamannya juga keras. Ma'ama ghalib alaihi min tarki sholat. Dan kebanyakan orang yang melakukan itu, mereka meninggalkan sholat. Wa infaku ma ya'kuduna fil khamri wa zina. Dan kalaupun mereka dapat uang, gak mungkin mereka gunakan untuk kebaikan. Pasti untuk kerusakan. Untuk zina, untuk judi. Kan gitu kan? Karena maksiat itu tidak ada yang berdiri sendiri. Penting. Orang kalau habis begal dapat uang, mustahil dibuat bangun masjid. Mustahil. Pasti beli narkoba. Pasti beli apa? Zina. Beli wanita. Beli minuman. Perhatikan, kata para ulama, al-ma'asi tuwallid au yuwallid ba'duha ba'dha. Ba'duha ba'dha. Maksiat itu melahirkan maksiat yang lain. Tidak ada maksiat yang berdiri sendiri. Perhatikan ini penting. Tidak ada maksiat yang berdiri sendiri. Kalau sampean merasa melakukan satu maksiat, artinya sampean sudah melakukan beberapa maksiat. Karena maksiat yang sampean lakukan itu gak mungkin terjadi, kecuali ditopang oleh maksiat yang lain. Bisa dipahami? Tidak ada maksiat yang berdiri sendiri. Karena maksiat akan melahirkan maksiat-maksiat yang lain. Kalau Anda merasa melakukan satu maksiat, artinya Anda sudah melakukan dua atau tiga maksiat. Karena maksiat yang Anda lakukan tadi tidak mungkin terjadi. Kecuali pasti ada maksiat lain yang menopangnya. Orang kalau berzina, jangan dikira dosanya zina. Dia berdosa karena melukai istri. Dia akan berdosa karena merusak rumah tangga orang. Dia akan berdosa karena zina. Dia akan berdosa karena berbohong. Bohong gak? Oh iya, roto-roto. Kalau laki-laki zina, mesti dia bohong sama istri itu. Betul dong? Dia akan dosa apa merusak nasab orang. Dosanya banyak. Makanya orang melakukan satu maksiat, itu sebenarnya dia melakukan beberapa maksiat. Tidak ada maksiat yang berdiri sendiri. Maksiat itu ada karena ditopang oleh maksiat yang lain. Selanjutnya, Al-Kabira Al-Thalitha Wal-Ishrun. Dosa besar yang ke-23. Al-Yaminul Khumus. Sumpah palsu atau sumpah dusta. Sumpah dusta. Saya mau bertanya, kalau orang bersumpah kemudian dia dusta dalam sumpahnya, misalnya orang ini bersumpah di pengadilan, demi Allah Bapak Hakim, saya tidak mencuri. Padahal dia mencuri. Terus dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Pertanyaan saya, orang ini membayar kafarat apa tidak? Karena sumpah, tapi dia dusta dalam sumpahnya. Bayar sumpah apa? Bayar kafarat apa? Saya mau tanya. Ada orang bersumpah, demi Allah, saya nanti kalau sukses ujian dan berhasil dalam ujian tersebut, saya bersumpah ya Allah, saya akan puasa Senin Kamis. Nadar atau sumpah, sama aja. Selama 1 bulan. Ternyata dia lulus, nilainya bagus. Tapi 1 bulan itu dia tahu bahwa dia pernah bersumpah, berjanji, bernadar. Tapi dia enggak dia jalankan. Pertanyaan saya, Orang ini bayar kafarat apa tidak? Bayar kafarat. Oke. Sekarang ada orang, dia ini dicurigai temannya ngambil barangnya, satu kos-kosan, satu asrama 10 orang. Ada gelagat mencurigakan dari si A ini. Kemudian teman-temannya ini bertanya kepadanya, kamu tahu nggak barang teman kita ada yang hilang? Udah tahu. Demi Allah saya nggak tahu. Padahal dia ini yang mencuri ya dia. Saya nggak mencuri kok. Demi Allah saya nggak mencuri. Sumpah apa nggak dia ini? Sumpah apa tidak? Sumpah. Pertanyaan saya, orang yang sumpah palsu tadi itu bayar kafarat apa tidak? Tidak membayar kafarat. Karena sumpah yang kalau dilanggar membayar kafarat itu adalah sumpah yang benar-benar sumpah. Paham? Sumpah benar-benar sumpah, terus dia tidak mampu apa? Melakukannya atau melanggarnya. Saya bersumpah tidak akan makan ikan bandeng, ternyata makan ikan bandeng. Ya. Maka dia harus bayar kafarat. Tapi kalau sumpah palsu tidak bayar kafarat. Karena dosa besar ini enggak bisa dikafaroi. Berbeda dengan orang yang pertama tadi. Saya bersumpah nanti akan saya datang. Mas sampean nanti tolong ya, datang ke Palima saya. Ya, insyaallah berangkat saya nanti. Jangan sok-sok kok Mas sampean enggak pernah datang. Iya ya, demi Allah saya berangkat. Ternyata enggak datang, bayar kafarat enggak dia? Bayar kafarat. Apa kafaratnya? Surat Al-Ma'idah ayat 89. Kafarat sumpah ditulis. Kafarat sumpah surat Al-Ma'idah ayat 89. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Yang pertama, suruh ngasih makan fakir miskin 10 orang. 10 orang. Beli nasi padang 10 bungkus dengan minumannya, kasihkan 10 orang. Selesai. Au kiswatuhum atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Au tahrir raqaba atau memerdekakan budak. Dapatnya pakai atau, berarti suruh milih. Kalau enggak bisa tiga-tiganya, faman lam yajid, kalau enggak bisa tiga-tiganya, fasiyamu salasati ayyam, maka dia puasa 3 hari sebagai membayar kafarat. Bayar kafarat bagi orang yang enggak bisa menjalankan sumpahnya tadi. Tapi jangan langsung puasa 3 hari. Urutannya tadi dipakai. Ngasih makan 10 orang fakir atau suruh milih dulu 3 ini. Kalau 3-3-nya enggak mampu baru puasa 3 hari. Baik, sekarang kita kembali ke makna. Al-yaminul humus. Sumpah palsu, sumpah dusta. An-Abdi qala Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah meridai beliau. Abdullah sahabat. Amr ibn al-As juga sahabat. Jadi perawi ini dirinya sahabat, bapaknya juga sahabat, anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaba'ir, dosa besar itu yang pertama, al-isyraku billah. Menyekutukan Allah. Yang nomor 2, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, membunuh nyawa. Yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah dusta, sumpah palsu. Rawahul Bukhari hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi menurut hadis Abdullah bin Amr ini, dosa besar itu yang pertama syirik. Tidak ada dosa di atasnya syirik dada. Syirik adalah dosa yang paling besar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ada orang habis judi mati di tempat, mungkin gak diampuni Allah. Mungkin gak diampuni Allah. Judi su'ul khotimah. Waktu judi, waktu megang kartu, isjet, mati. Mungkin gak diampuni Allah? Mungkin. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat tidak mengeluarkan orang dari Islam lantaran maksiat yang ia lakukan. Berbeda dengan khawarij yang suka mengkafirkan orang maksiat langsung kafir. Ahlu sunnah tidak. Menurut ahlu sunnah, seorang tetap dalam keislamannya meskipun melakukan maksiat. Karena maksiat tidak mengeluarkan orang dari Islam. Insya'a ghafara Allahu. Jika Allah berkehendak, Allah langsung mengampuninya. Atau jika berkehendak, Allah mengazabnya terlebih dahulu, terus mencucikannya dan memasukkannya ke surga. Tapi kalau orang datang ke tempat keramat, ingin menjadi anggota dewan, datang ke gua, nyekar ke sana, kemudian memberikan sesajen, ingin terpilih menjadi anggota dewan, pulang kecelakaan mati. Bagaimana? Diampuni apa tidak? Man mata wa huwa yad'u min dunillahi liddan dakhalatna. Barang siapa mati dalam keadaan meminta, menyeru kepada selain Allah, dakhalatna, dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita belajar tauhid ini supaya ngerti. Ustaz kok dari dulu kok tauhid terus? Ya soalnya syirik terus ono. Dan syirik terus ada. Kita ini enggak boleh bosan ngaji tauhid. Mengapa? Satu, karena Rasulullah pertama kali berdakwah yang disampaikan tauhid. Dan terakhir sebelum Rasulullah wafat, perhatikan. Ketika Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah di antara wasiatnya adalah la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Sebelum wafat nih. Padahal jazirah Arab sudah rata dengan tauhid, berhala-berhala sudah dipecahkan. Dan Rasulullah ngomong gitu itu kepada siapa? Sahabat pendekar-pendekar tauhid. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pendekar-pendekar tauhid. Tetapi wasiat Nabi sebelum wafat tidak keluar dari tauhid. Tetap hati-hati. Padahal yang diajak ngomong ini pendekar tauhid. Makanya kita gak boleh bosan ngaji tauhid itu. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala, dari menyembah bergantung kepada selainmu, ya Allah. Saya mau tanya, yang berdoa siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa takut dirinya dan keluarganya tertimpa kesyirikan. Padahal beliau ini Nabi. Nabi Ibrahim punya anak, namanya Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Ibrahim Nabi, punya anak Ismail, Ismail jadi Nabi, punya anak Ishak, Ishak jadi Nabi. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub jadi Nabi. Yakub punya anak Nabi Yusuf, Nabi Yusuf juga Nabi. Nabi Ibrahim punya anak jadi Nabi, punya cucu jadi Nabi, punya cicit jadi Nabi. Itu saja Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari melakukan kesyirikan. Padahal beliau Nabi dan anak keturunannya adalah Nabi. Sedangkan sampean bukan Nabi. Bapak sampean bukan Nabi. Anak sampean juga bukan Nabi. Lebih harus takut terhadap kesyirikan. Tidak boleh rumongso. Dari dulu kok ngaji tauhid aja. Tidak boleh. Pernah Ibrahim. Ya. Rasulullah SAW. Imamnya ahli tauhid. Rasulullah SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika wa ana a'lamu. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu. Wa a'udhu bika lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku mengetahuinya. Dan dari dosa syirik yang aku tidak mengetahui. Itu Nabi loh, Nabi Muhammad. Takut terhadap syirik. Makanya penting, nomor satu dosa itu syirik. Itu masalah surga neraka soalnya. Saya mau tanya, mengapa dahulu Nabi Nuh alaihi salam dikejar-kejar? Kenapa Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan Allah membuat kapal? Dan mengapa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah? Karena menentang tauhid. Nabi Musa mengapa kok dikejar-kejar Fir'aun? Mengapa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah? Karena menentang tauhid. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam dipenjara, dibakar hidup-hidup? Mengapa? Karena menegakkan tauhid. Mengapa Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar tentara Romawi, ingin dibunuh, disalib dan seterusnya? Bahkan dalam anggapan mereka mati disalib. Mengapa? Karena Nabi Isa menyeru tauhid. Mengapa Nabi Muhammad SAW dirudai, ditepok, diusir, dilempari batu. Sampai Rasulullah kena senjata terkoyak, pipi beli terkoyak, bibir beliau berdarah. Dan gigi beliau patah. Mengapa beliau diusir, diludai? Karena menegakkan tauhid. Mengapa para sahabat Bilal diseret di tengah padang pasir yang menganga. Ditindihkan kepadanya batu besar, dicambuki. Terus aku akan lakukan ini wahai Bilal. Sampai engkau keluar dari agamanya Muhammad. Tapi Bilal mengatakan ahad, ahad. Allah maha satu, Allah maha satu. Mengapa Bilal kau dilukai? Karena memperjuangkan tauhid. Nah, kalau sekarang dia tidak pernah menerangkan tauhid. Tidak tahu yang diomongkan itu apa. Man takallama anil Islam. Falam yatakallam anil tauhid. Faka'annahu lam yatakallam syai'an anil Islam. Barang siapa berbicara tentang Islam, tapi tidak pernah ngomong tauhid babar belas, babar pisan, tidak pernah bahas tauhid sama sekali. Ka'annahu lam yatakallam syai'an anil Islam, seakan-akan dia tidak pernah ngomong tentang Islam. Sampai yang jai muslim, iya. Sampai mau mendakwakan apa? Bakti sama orang tua. Semua agama mengajarkan bakti sama orang tua. Bukan berarti tidak penting, penting. Kita menyuruh orang untuk rukun sama tetangga, semua agama melakukan itu. Kita memerintahkan agar orang tidak terjatuh pada korupsi, semua agama menyuruh itu. Kita harus berbuat baik kepada sesama antar umat beragama, bertoleransi. Islam juga mengajarkan itu. Agama lain juga mungkin mengajarkan itu. Tetapi ada yang bedakan kita dengan dakwah-dakwah yang lain, yaitu dakwah tauhid. Seandainya dakwah kita ini bukan dakwah tauhid, alangkah capeknya kita menangani masalah. Orang itu kalau tauhidnya sudah benar ngaji tauhid, mau narkoba enggak berani. Mau minum keras enggak berani. Soalnya tauhid itu benar. Alangkah capeknya kalau kita ini berdakwah pertama kali bukan karena tauhid. Kok ada wong iki tauhid ini benar, takon dhewe, Ustaz ini amalia apa tanggal 9 Dzulhijjah ini? Elok kabeh. Nek tauhid itu das, ngerti enggak? Bahasa Surabaya ini. Apa? Tauhid itu kepala. Kalau kepalanya kena, yang lain akan kena. Kurene akhi tauhid ini bener, ya enggak berani narkoba. Enggak mau membunuh orang. Karena orang kalau tauhidnya bener itu merasa diawasi oleh Allah. Gitu ya. Jadi dakwah tauhid, dakwah prioritas. Mendakwakan tauhid, mengajak manusia untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang pertama, syirik. Saya mau tanya. Jadi sering saya tanya. seseorang melakukan salah satu bentuk kesyirikan, misalnya dia ini ingin cepat kaya, maka dia datang ke tempat keramat memberikan sesajen. Ketika dia melakukan itu, dia berbuat dosa enggak? Tolong dijawab, dosa enggak? Setelah memberi sesajen, dia nyampaikan hajatnya, wahai mbah, saya ingin suki mbah, gitu. Terus dia pulang. Saya mau tanya, ini ada enggak contoh yang saya pakai tadi? Ada, Pak. Surabaya ini, warung-warung, roto-roto pakai ngono, Pak. Kecuali tiga. Roto-roto. Setuju enggak, Sampean? Hampir semua. Sampean setuju, enggak setuju, itulah realita. Ya, itu realita seperti itu. Pakai kayak gitu. Jarang yang cul-culan itu jarang. Pakai kayak gitu. Makanya sekarang kalau ada orang dakwah dari dulu kok kitab situ, jangan dikira. Sampai detik ini aja. Banyak. Di Surabaya kan. Jadi jangan dianggap itu, ah contoh mengajar-ngajar. Ada. Banyak. Keleleran di jalan-jalan. Saking banyaknya. Datang ke tempat keramat atau ke dukun, dikasih apalah benda atau apa saja supaya cepat kaya, atau ngasih sesajen. Terus dia ketika melakukannya, dia melakukan dosa besar apa enggak? Bukan dosa besar, tapi di atas dosa besar, yaitu kesyirikan. Ketika melakukannya, dia dosa besar melakukan kesyirikan. Terus dia pulang ke rumahnya, dia tidur, dia makan, dia istirahat. Makannya, tidurnya, istirahatnya di rumahnya, dosa enggak dia? Hah? Paham maksud saya? Orang ini sudah selesai, sudah tidak melakukan sesajen lagi. Sudah menaruh sesajennya di tempat keramat. Seperti kemarin kita lihat bersama-sama di TV, satu surah. Kan gitu kan? Di pantai selatan, kerbau disembelih, kepalanya di larungkan karena berkeyakinan kalau enggak gitu nyilorok kidul akan marah. Ketika melakukannya itu dosa besar enggak? Dia pulang ke rumahnya, dia makan, minum, istirahat, dosa enggak dia? Makannya, istirahatnya, tidurnya, dosa benar. Dosa mengapa? Karena keyakinan di pantai tadi masih ada di hatinya. Hilang apa enggak? Jawab. Hilang apa enggak? Orang kalau habis ke dukun sampai amal lo ini, lakukan ini. Dosanya tidak hanya di dukun tadi. Dia di rumahnya, meskipun tidak melakukan apa-apa, dia tidur. Tidurnya berdosa. Mengapa? Karena dia tidur dalam membawa keyakinan bahwa yang diomongkan tadi itu apa? Benar. Itu loh dosa. Bahayanya dosa syirik itu. Karena dosa syirik itu nempel di hati. Kalau dosa zina, dosanya nempel di kemaluannya. Setelah berzina, minuman keras, di jela, dia pulang ke rumah, dosanya tetap dosa dia. Tapi dosanya gak bersambung gitu loh. Paham saya ya? Ya, dia tidur, sudah gak ada urusan sama minumannya tadi. Tapi tetap dosa minumannya ini gitu loh. Tapi kalau melakukan kesyirikan, masih nyambung terus. Sampai keyakinan itu harus apa? Makanya dosanya yang pertama. Kemudian yang kedua, uququl walidain, yaitu dosa apa? Durhaka kepada orang tua. Ini sudah sering saya jelaskan ya. Tak mungkin saya ulang-ulang terus. Dosa yang paling besar. Tidak ada amalan yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke neraka setelah syirik melebihi durhaka kepada orang tua. Ya. Amal yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke neraka setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Dan sering saya sampaikan, ada dua dosa yang azabnya disegerakan di dunia. Masih ingat? Yang pertama, al-baghyu, kedzaliman. Yang kedua, al-uquq, durhaka kepada orang tua. Orang kalau durhaka sama orang tua, enggak usah nunggu di akhirat, di dunia kena. Terus nomor tiga, waqtlun nafsi, membunuh jiwa. Ini sudah saya terangkan tadi ya, membunuh jiwa itu ancamannya berapa tadi? 5. Surat An-Nisa ayat berapa? Saya 48, bukan? An-Nisa ayat 93. Bahayanya membunuh. Dosanya besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin sengaja, fajaza'uhu jahannam, ancamannya adalah neraka jahannam. Balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiba 'alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wala anahu, Allah melaknatnya. Wa adzalahu adzaban alim, Allah sediakan azab yang pedih. Berapa? Terus yang nomor 4 materi kita, al-yaminul khubus. Yaitu apa? Sumpah palsu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Al-yaminul khubus alladzi yata'ammad fihi al-kidzib, yaitu bersumpah dan dusta dalam sumpahnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah enggak bakalan mengampuni fulan. Faqala Allah, maka Allah berfirman, man dhal ladzi yata'alla alayya, siapa tadi yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni fulan. Fatawfartu lahu, aku mengampuni fulan. Dan amalan telah sia-sia. Amalan orang yang mengatakan apa? Tidak diampuni. Paham maksudnya ya? Jadi gini. Ada orang, ini ada kisahnya sebenarnya, ada kisah yang lain. Ada orang yang punya teman, punya saudara. Yang satu ini ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Pernah dengar ya itu ya? Kisah yang sering kita dengar itu. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini kalau melewati saudaranya yang ahli maksiat, selalu menasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau lanjutkan maksiatmu. Kemudian hamba yang melakukan maksiat ini tidak menggubris, terus saja melakukan maksiat. Untuk kedua kalinya datang lagi, kemudian dinasihati lagi agar tidak melakukan maksiat. Tapi karena sering dinasihati, akhirnya marah. Yang nomor dua ini, tinggalkan aku. Apakah engkau diciptakan hanya untuk apa? Mengawasi aku terus? Jangan kau nuturi aku terus. Nah, akhirnya orang yang baik ini ngomong, demi Allah, kau tidak akan diampuni oleh Allah. Atau kau tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian dua-duanya dimatikan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian dibangkitkan dan Allah katakan kepada si orang yang suka berdosa ini, qad ghafartu lak, aku ampuni dosamu, dimasukkan ke surga. Ada pun orang yang apa tadi? Ahli ibadah yang mengatakan bahwa dia enggak bisa masuk apa? Surga, enggak bisa masuk surga dan Allah tidak apa? Mengampuni dosanya. Allah katakan, engkau telah merusak amalanku. Akhbatu amalaka, aku hancurkan amalan. Makanya enggak boleh berfonis orang apa? Masuk surga, masuk neraka enggak boleh. Kalau ada orang rusak, oh orang ini dituruti enggak kena. Calon intipin rokok ini wong iki misalnya gitu. Ini enggak boleh. Kalau marah sama orang akhirnya mengatakan rokok, enggak boleh. Enggak boleh. Itu bahaya itu ngomong kayak gitu. Karena nanti pada hari kiamat bisa jadi orang yang kita neraka-nerakakan tadi justru yang diampuni Allah. Justru kita yang mengecap orang ini neraka, justru jadi itu berbalik kepada kita. Apalagi tadi pakai sumpah. Kan gitu kan? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni pula. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian berikutnya. Salah satu layu kalimuhullah yaumal kiamah, ada tiga orang yang Allah tidak suci mengajak bicara pada hari kiamat. Walayuzakihin, dan Allah pun tidak mau menyucikannya. Saya mau tanya, adakah di antara kita yang tidak ternoda pada hari kiamat? Kita pasti melakukan kesalahan apa enggak? Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Tapi masalahnya nanti kalau kita ini banyak amal baiknya dicuci Allah, gitu loh. Lah ini ada tiga orang, kata Nabi. Salah satu layukallimuhumullah. Ada tiga orang yang tidak diajak bicara Allah pada hari kiamat. Walayuzakirin, dan Allah tidak mensucikannya. Dan dalam riwayat walayandurunai dan walayandurilain. Dan Allah tidak akan melihatnya. Allah tidak melihatnya, Allah tidak mengajaknya bicara, Allah tidak mensucikannya. Tiga orang ini yang pertama adalah walahum adabun alim, dan baginya adab yang pedih. Yang pertama, al-musbilul izar. Orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Ayo, hati-hati loh. Yang celananya masih di bawah mata kaki. Tidak dilihat Allah. Allah enggak suci, enggak ada bicara. Dan baginya ada pedih, Allah tidak mensucikannya. Yang pertama, musbilul izar. Orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Begitu ya. Al-musbil. Masih banyak yang belum bawa kitab ya. Atau banyak yang bawa. Nah, usahakan bawa kita. Ya. Bulan depan bawa kita. Ya. Atau mas-mas itu yang di luar yang jual baju, enggak apa-apa jual kitab dan ambil langsung. Ya, tapi jangan di masjid jualannya, di luar. Ya, harapan saya antum bawa kitab biar tidak ciping, ngaji kuping. Ya, tapi ada kitabnya. Kalau ada kitabnya itu ditulis, dicoret-coret. Bawa kitab, bawa pulpen, jangan merasa bahwa kitab itu mahal. Tidak, kitab itu murah. Beli. Kitab itu mahal, tapi belinya murah. Sama saya, harga sangat berharga kitab. Dibandingkan dengan rupiahnya terlalu murah kitab. Sampai ini harus punya buku. Mengapa? Karena ayat yang pertama kali turun itu Iqra. Apa yang diwocor yang sama di buku? Betul tak? Dan ayat Al-Baqarah yang pertama adalah zalikal kitab. Betul kitab. Ayat pertama kali turun Iqra. Kan gitu kan? Dan surat Al-Baqarah pertama kali alif lam mim zalikal, itu adalah isyarat untuk ada panduannya, gitu loh. Belajar itu harus ada apa? Panduannya. Kira-kira bulan depan beli apa enggak? Ustaznya kok kayak promosi gini? Terserah sampean, penerbit apa saja boleh. Saya enggak punya urusan. Saya enggak punya urusan sama toko buku. Enggak terserah sampean beli di mana-mana boleh. Penerbit apa saja boleh selama sesuai dengan terjemahannya. Enggak mau. Ustaz, saya tidak punya uang Ustaz untuk fotokopi kalau tidak punya. 5 lembar supaya tidak ada hujah lagi. Ya, 5 lembar setiap kajian satu judul atau 2 judul. Jadi supaya kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi menciptakan apa dulu? Pena, semua ini isyarat. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, yang Allah ciptakan apa? Pena, terus uktub. Uktub maqadir kullah, tulislah. Takdir semua. Kan gitu kan? Yang Allah ciptakan sebelum ciptakan langit dan bumi, pena. Pertama kali ayat turun apa? Iqra. Ayat Al-Baqarah pertama kali zalikal kitab. Lah kok sama enggak kitab itu? Harus punya kitab, ya. Setuju dah? Awas kalau besok enggak ada. Ya, perhatikan. Tiga orang yang tidak diajak bicara Allah, yang tidak dilihat Allah, tidak disucikan Allah, dan baginya azab yang pedih. Satu, al-musbilul izar. Al-musbilu izarohu. Al-musbilu izar atau al-musbilu izarohu. Orang-orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Ma'aswala minal ka'baini minal izari fasinar. Apa saja yang tempatnya, apa saja yang ada di bawah mata kaki, baik berupa sarung, pakaian, atau celana fakindar, maka tempatnya di neraka. Dan kemarin juga saya ceritakan ya. Imam siapa ini namanya? Az-Zahabi, pengarang kitab ini, mencantumkan di antara dosa-dosa besar adalah isbal. Nanti ada babnya, bab khusus isbal. Bukan dosa kecil loh. Karena ancamannya jelas. Dan sering saya sampaikan, Umar bin Khattab seorang khalifah. Dan sering saya sampaikan ini. Khalifah kaum muslimin. Ketika ngimami sholat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah dengan pisaunya dua kali tusukan. Kemudian Umar bin Khattab tersungkur. Darah beliau bercucuran. Setelah itu karena imamnya jatuh, maka sahabat di belakangnya maju jadi imam. Para sahabat gak tahu kalau imamnya tertusuk di depan. Karena ini sholat subuh. Zaman dulu gak ada listrik. Ya, imam tersungkur. Maka sahabat Nabi siapa namanya? Abdurrahman bin Auf maju. Gantikan Umar yang sedang jatuh tadi itu. Kemudian setelah sholat, Umar dibopong ke rumahnya, sudah bercucuran di perutnya dengan jarak. Kemudian Umar Khattab berpesan kepada putranya, wahai anakku, datanglah ke ibunda kita Aisyah, Ummul Mukminin, sampaikan bahwa aku ingin dikubur di dekat dua sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, karena itu kan di tempatnya Aisyah. Ya kan? Wafatnya Rasul di rumahnya, kuburan Nabi di tempatnya Aisyah. Maka datanglah Abdullah bin Umar ke Aisyah, wahai ibunda, sungguhnya Amirul Mukminin Umar telah tertusuk dan dia berwasiat ingin dikuburkan di dekat dua sahabat, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya aku yang ingin dikubur di situ, tapi karena khalifah menginginkannya, ya saya relakan hak saya. Akhirnya setelah itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar, pulang membawa kabar gembira bahwa Aisyah bersedia. Di saat kondisi genting, di saat kondisi hampir mati, datanglah seorang pemuda menjenguk Umar bin Khattab, memberi kabar gembira. Abshir, kabar gembira bagimu wahai khalifah, engkau pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengayomi. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu, engkau akan masuk surga. Dikasih kabar gembira. Setelah itu pemuda ini pulang ini Umar dalam kondisi payah. Melihat pemuda ini jubahnya apa? Menjulur di mata kaki. Dalam kondisi genting hampir wafat. Dalam kondisi yang sangat genting itu Umar berkata kepada keluarganya. Panggil pemuda tadi. Dan datanglah pemuda tadi. Dilihat Umar bajunya ke tanah. Atau jatuh di bawah kaki. Maka Umar berkata, ya bunai irfa taubaka fa inna dhalika aqwalu rabbika wa aqwalu qalbika. Wahai anakku, angkatlah bajumu. Itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Wa aqwalu qalbika, lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Umar bin Khattab ini ngomong seperti ini di saat kritis. Sekiranya hal itu gak penting, ngapain seorang kepala negara ngurusi pakaiannya orang. Kepala negara. Yang pada waktu Islam terbentang dari zamannya beliau ya. Afrika Utara mulai ditaklukkan Mesir sampai ke Persia. Sampai Romawi sampai jadi kuasai Islam. Sangat luas negara Islam. Tapi sempat-sempatnya di ujung menjelang kematiannya beliau sempat-sempat berdakwah. Masalah apa tadi? Karena umat ini tidak dijayakan oleh Allah sampai umat ini tunduk dan patuh terhadap sunnah Rasulullah. Itulah kekuatan Islam. Makanya Umar sebelum wafat seakan-akan mewanti-wanti, peganglah sunnah Nabi, gitu loh maksudnya. Meskipun contoh yang dipakai apa tadi? Masalah isbat. Ya, yang nomor dua, al-mannan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian, habis ngasih diungkit-ungkit. Ini tidak dilihat Allah pada hari kiamat. Tidak disucikan. Kemudian yang nomor tiga. Al-munfiq. Sil adahu bil khalaf al-kadhib. Orang yang. Apa itu? Melariskan dagangannya gitu ya. Iya betul. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini berapa ini mas? Oh ini harganya 20 ribu. Wah gila cukup 20 ribu. Jual 15 saja. Wah lama jual 15. Demi Allah itu Kulakanya dia belum dapat. Pakai sumpah-sumpah gitu. Wah ini dosa besar. Sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Sumpah demi Allah. Kan kalau ada pelak pedagang, kok sumpah palsu? Ya, jangankan sumpah palsu, sumpah yang sungguhan saja. Pedagang kok suka sumpah, meskipun sumpahnya itu sumpah apa? Sumpah sungguhan itu udah gak boleh. Karena dia bertameng dengan nama Allah untuk melariskan dagangannya, meskipun jujur. Apalagi kalau dusta. Makanya ada dua tempat. Yang satu paling dicintai Allah, yang satu paling dibenci Allah. Apa itu? Yang paling dicintai Allah apa? Masjid. Yang paling diberkahi Allah apa? Pasar. Pasar tempatnya orang nipu. Di zamannya Abu Hurairah, orang itu sudah mulai senang ngejar dunia. Di zamannya Abu Hurairah ini banyak orang di pasar ini penuh, orang sibuk berjagang sampai lupa untuk zikir, lupa untuk akhirat. Maka di saat orang ini semangat cari duit, maka Abu Hurairah mengatakan, wahai penghuni pasar, kenapa kalian masih di pasar saja? Sekarang ini warisan Rasulullah lagi dibagi-bagikan di masjid. Segera ke sana kalian. Oh langsung kebrujuk. Berbondong-bondong. Oh warisan. Namanya ahlu dunia. Yang namanya warisan mesti pikirannya apa? Mereka semua orang di pasar kebrujuk pergi ke masjid. Di warisan ini. Karena mana mereka? Akhirnya orang-orang balik lagi. Ya Abu Hurairah mawajadna. Kami gak jumpa ya apa-apa di sana. Katanya ada warisan Nabi dibagi-bagikan. Oh gak ada apa-apa. Dijawab sama Abu Hurairah. Loh kalian tadi lihat apa saja di sana? Kami melihat ada orang menyampaikan ilmu. Ada yang mendengarkan hadis. Menerima ilmu. Ada yang ini. Kata Abu Hurairah. Fatilka. Itulah. Atau fadhalika. Itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sampai yang belajar ilmu, belajar hadis, itu artinya Anda ini berusaha untuk menjadi ahli warisnya Nabi. Semoga kita yang ada di sini jadi ahli warisnya Nabi. Dan warisannya Nabi bukan harta. Tapi apa? Ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia menjadi ahli warisnya Nabi. Makanya para ulama, ahli ilmu itu pewaris para Nabi karena mengambil ilmunya Nabi. Begitu ya. Jadi itu, yang satu dicintai Allah itu masjid, yang satu dimurkai Allah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ke pasar, maka janganlah menjadi orang yang pertama kali datang. Dan kalau masuk pasar, jangan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Sing nemen berangkatin paling pertama, sing mulai paling akhir. Para pedagang gitu. Sebenarnya profesi yang paling bagus itu apa sih? Jadi sopo. Apa? Ustadz katanya. Apa ustadz profesi? Ustadz itu kewajiban. Ngajar orang. Profesi apa yang lebih cintai Allah? Sebagian mengatakan dagang ustadz. Sampai lihat di Al-Quran yang namanya dagang rata-rata disebut jelek. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Kalau sudah dikumandangkan azan, tinggalkanlah jual beli. Mesti dijadikan hal yang melengahkan manusia. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu. Jika mereka melihat dagangan, mereka berpaling dari wahai Muhammad. Karena misalnya itu Rasulullah ceramah khutbah Jumat. Terus orang dagang datang. Rasulullah dibiarkan sendiri khutbah Jumat. Kemudian sahabat lari ke dagang. Kan gitu kan langsung turun ayat ini. Jikalau anak kalian dan harta kalian lebih kalian cintai daripada Allah kan gitu kan. Ya, jadi tijarah ini sering dijadikan sebagai apa namanya hal yang melengahkan dalam aku. Berarti profesi yang terbaik apa? Bagus mana sih bertani sama berdagang? Soalnya dengarap pura terus pedagang menengkapi. Petani itu lebih banyak tawakalnya daripada pedagang. Meskipun nggak semua. pedagang itu untuk berapa tahun? Saya kulakannya sekian, saya jualnya sekian, saya tahu laba saya berapa. Betul apa enggak? Tapi kalau petani enggak, petani ditandur, ngerti ditandur ya? Ditanam, ya sudah ditunggu. Tawakal sama Allah. Enggak tahu dapat berapa-berapa, enggak tahu. Tapi kalau dagang, secara kasat mata kalau untung tahu enggak? Tahu, saya jual sekian, beli tahu. Dan kalau petani itu, kalau dikatakan barang siapa menanam tanaman, terus ada burung atau hewan yang memakannya, dihitung apa? Dihitung apa? Pernah dengar gak ini? Barang siapa menanam tanaman, ya tumbuhan kemudian datang apa? Burung memakannya, dihitung apa? Sedekah. Itu gak ada di perdagangan. Berarti antara perdagangan sama petani bagus mana? Dua-duanya bagus. Selama halal. Amalur rasuli biadihi. Lafaz Al-Quran ada. Lafaznya Rasulullah. Ayyul kasbi adyab. Profesi apa yang paling baik ya Rasulullah? Jawabannya. Amalur rasuli biadihi. Amalan orang dengan tangannya. Kemandirian. Gak minta-minta. Entah itu penambal ban. Entah itu jualan. Entah itu tani. Yang penting tangannya sendiri. Tidak minta-minta. Gitu loh ya. Kemudian wa anil Hasan bin Ubaid an-Nakhai an Sa'd bin Ubaidah an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam man khalafa ghairillahi faqad kafar. Barang siapa bersumpah selain Allah maka dia kafar. Kufur. Dalam riwayat yang lain faqad asyrak, dia melakukan kesyirikan. Ada orang ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud, sekiranya aku bersumpah ya dengan Allah tapi aku dusta di dalamnya, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain Allah meskipun aku jujur di dalamnya. Paham? Ada orang, saya kasih contoh biar paham. Ada orang mencuri, ditangkap warga. Tangkap warga ya. Lo dia bersumpah demi Allah pak, saya tidak mencuri, demi Allah saya tidak mencuri, padahal dia mencuri. Tapi dia berkata demi Allah saya tidak mencuri. Dosa pada ini. Nemen dosanya. Besar dosanya. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua. Jadi yang pertama tadi orang baik apa orang jahat? Orang jahat. Yang kedua ini orang baik. Tidak nyuri. Terus dikira mencuri ditangkap. Terus dia bersumpah demi Allah pak, demi Rasulullah, demi Ka'bah, saya tidak mencuri pak. Jadi dia memang tidak mencuri. Tapi dia bersumpah dengan selain, dosanya lebih besar pak. Yang pertama yang kedua. Yang kedua, yang pertama itu maksiat dosa besar. Tapi yang kedua ini dosa syirik. Meskipun dia jujur memang tidak mencuri, demi Rasulullah, demi Ka'bah, saya tidak mencuri. Dan memang tidak mencuri dia. Tapi kesalahannya fatal. Dia bersumpah dengan selain Allah. Dan sedangkan di sini dikatakan man khalafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia kufur dalam riwayat yang lain. Faqad asyrak, dia melakukan kesyirikan. Makanya tidak boleh. Bersumpah itu dengan satu tok, yaitu dengan Allah. Terbanyak itu di orang-orang awam itu banyak. Demi Rasulullah, dan tidak boleh. Demi Allah saja, tidak boleh yang lain. Man khalafa ala yaminin liyak taufi abiha ma'lam ri'in muslimin lakiyallahu wa alihi wadban. Barang siapa mengambil harta orang lain dengan sumpah palsunya. Ya, barang siapa bersumpah yang dengan sumpahnya dia itu ingin curang mengambil harta orang lain. Dia akan nanti pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Dikatakan ke Nabi, wa in kana shay'an yasiran, kalau bagaimana kalau hal yang ringan ya Rasulullah, wa in kana qaliban min araq, meskipun ranting apa satu batang apa pohon atau tumbuhan araq itu pada yang siwak itu tetap berdosa. Kemudian selanjutnya man khalafa wa qala fi khalfi billata wal uzza barang siapa bersumpah dan dalam sumpahnya dia mengatakan demi Lata dan Uzza, boleh enggak itu? Boleh syirik. Falyakul, maka jangan dia bertobat dan mengatakan la ilaha illallah. Kalau terlanjur maka langsung harus diganti la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya yang terakhir, la yahlifu abdun inda hadzal mimbar ala yaminin athima. Tidak boleh ada seorang hamba bersumpah di samping mimbar ini, itu mimbarnya Nabi, sedangkan dia berdosa dalam sumpahnya. Enggak boleh. Walau ala siwak rot, meskipun hanya untuk memperoleh siwak yang basah, maka dia pasti masuk neraka karena sumpah palsunya tadi. Ya. Rawahu Ahmad. Jadi ada orang saking pinginnya dapat siwak saja, terus dia sumpah palsu. Meskipun hanya sebatas siwak, dia akan masuk neraka. Karena enggak boleh bersumpah. Karena bersumpah itu mengamalkan nama Allah. Menjadikan nama Allah sebagai apa? Jaminan taruhan. Kemudian dia mau berjusta, dosa besar ini. Makanya jangan tangan-tangan bersumpah ya dengan nama Allah. Karena itu kalau sampai kita itu berjusta, maka dosanya sangat besar. Kurang lebih 60 menit. Kurang lebih 60 menit atau 70 menit saya sampaikan materi. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Apakah pasang tenda sehingga menutupi beberapa ruas jalan membuat macet kendaraan, sulit cari jalan, apakah dosa besar? Iya, kita ini jangan menyulitkan jalannya kaum muslimin, termasuk parkir-parkir itu monggo ditata yang rapi. Kita kajian itu niatnya baik, jangan sampai membuat susah orang, gitu ya. Parkirnya harus ditata, jangan sampai orang nggak bisa lewat. Rasulullah pernah berjihad. Setelah jihad, para sahabat dilihat oleh Nabi ini apa? Menutupi jalan, menyempitkan jalan. Maka Rasulullah menyampaikan ke sahabat, katakan kepada yang lain, barang siapa menyempitkan jalan, fala jihad yalau, batal jihadnya. Itu jihad yang sungguh-sungguh jihad loh itu. Jihad Nabi, bukan jambuan, bukan jihad demo loh itu ya. Itu jihad sungguh-sungguh jihad sama Rasulullah. Itu saja disuruh apa? Menepi, jangan ganggu jalan. Itu jihad yang sungguh-sungguhnya jihad, bukan demo. Apalagi demo, bukan jihad. Artinya gak boleh sampai menutup jalan. Ya. Orang duri kecil saja disuruh apa? Menyingkirkan kok. Hanya hati-hati jangan sampai membuntu jalan. Apakah memelihara hewan lepas atau ayam yang mengotori teras pekarangan tetangga, memakan tanaman-tanaman sayuran tetangga, meresahkan tetangga, apakah dosa besar? Wallahu a'lam. Intinya jangan sampai lah kalau memelihara sesuatu ya harus dengan konsekuensinya. Kan gitu kan? Kalau memelihara ayam ya punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Punya kandang, jangan dibiarkan silaturahim ke rumah orang. Ya, karena nanti dia kan belum ngerti, enggak ngerti cara buang kotoran di mana. Ayam ini enggak bisa diajari, kalau kucing masih bisa diajari kan gitu ya. Tapi kalau ayam enggak. Jadi ya kalau sudah niat seperti itu ya dengan konsekuensinya gitu. Harus ada pekarangannya. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau anak-anak yang sudah dewasa sering disuruh ayahnya untuk menemani kakeknya yang sendirian? Sudah berusia lanjut, kakeknya ini Nasrani, yang ayahnya masih sering mengantar ke gereja, dan di rumah tersebut masih terpasang salib. Bagaimana hukum anaknya yang sering kesana karena disuruh ayahnya? Tidak apa-apa, ya, berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agama kita, itulah toleransi, boleh. Ya, apalagi dia kakek kita, karena ada ayatnya atau itu, asma putrinya Abu Bakar pada waktu itu uminya kafir. Terus tanya ke Rasulullah, Rasulullah kadang umi itu datang, dia ingin nyambu pak ini, apakah kamu boleh berbuat baik kepadanya? Lu boleh, ibumu kok. Ya layak hakumullah, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang kafir selama dia tidak memusuhimu dalam hal agama. Kalau sebatas urusan sosial monggo, seperti bantu dia nuntut ke kamar mandi. Tapi kalau berkaitan dengan apa? Keagamaannya ikut masuk ke gereja tidak boleh. Hormati dia, jangan diganggu gerejanya, ya. Sosialnya bantu. Tapi kalau urusan peribadatan dewe-dewe enggak boleh dicampur-campur, ya. Jadi intinya itu adalah ya barometernya kalau urusan apa? Sosial boleh. Tapi kalau urusan peribadatan ya masing-masing enggak boleh dicampur aduk. Ustaz, orang tua saya adalah apa ini? Ada kejawen. Kemarin saya menemukan jimat di lemari saya yang dipercaya buat ngusir yang dipercaya buat mengusir isi apa ini? Isyam. Maksud Islam. Oh iya, mengusir Islam. Ustaz, orang tua saya adalah Islam kejawen. Kemarin saya menemukan jimat di lemari saya yang dipercaya buat ngusir Islam. Maksudnya apa ini? Apa yang saya lakukan terhadap jimat itu? Diambil, dibacakan ayat kursi, al-fatihah, dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bayi laki-laki wajib sholat. Bagi laki-laki wajib sholat di masjid. Bagaimana dengan seorang pelaut? Sedangkan di kapal kebanyakan orang non-muslim. Dan yang muslim banyak yang tidak sholat. Dia sholat. Sholat berjamaah. Dia, yang muslim diajak sholat. Kalau enggak mau sholat, ya sholat sendiri. Tapi harus sholat ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan anak yang lahir di luar nikah? Kalau dia setelah besar dan mau menikah, bagaimana dengan walinya? Apa bapaknya yang menghamili ibunya atau wali hakim? Bapaknya nikah enggak sama ibunya? Bapak biologisnya nikah enggak sama ibunya? Paham pertanyaan saya ya? Kalau bapaknya enggak nikah sama ibunya, ya enggak bisa bapaknya jadi wali. Secara biologis bapak. Secara agama dia bukan bapak. Misalnya si A menghamili B. B punya anak. Tapi A ini enggak nikahi B. Maka si anak ini enggak boleh pakai misalnya namanya Aisyah. Aisyah bin A enggak boleh. Paham ya? Tapi Aisyah bin B. Paham sampai ini? Kalau nikah enggak boleh si ayah biologisnya jadi wali. Itu satu. Kedua, kalau nikah bagaimana Ustaz? Paham maksudnya ya? Ambil 5 bulan terus dikain sama ayah yang menzinainya lagi. Apakah boleh nanti jadi walinya? Khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Tapi kalau ini dibuka terus tak nanti. Wallahu a'lam. Saya sendiri cenderung ke ketika membuatnya kan tidak diikat. Ketika membuatnya kan tidak diikat dengan apa? Tali. Islam, ya kan? Berarti ketika membuatnya dia tidak ada ikatan bahwa ini adalah bapak. Ya, wallahu a'lam. Ya sudah ya. Ya siap. Afan Ustaz, tolong buku hadiah dibagikan dengan pertanyaan. Kok lupa saya? Saya juga nyiapkan buku. Sebentar, akan ketemu pertanyaannya, sabar. Ustaz, bagaimana orang yang habis melakukan dosa syirik seperti pergi ke dukun, tetapi sampai di rumah dia melakukan sholat, apakah kegiatan makan minum termasuk dosa-dosa kalau keyakinan belum hilang? Bahkan sholatnya pun dosa. Kalau sampai keyakinan dalam hatinya itu apa? Terus sholatnya kalau sholat ya mungkin sholatnya urusan dia sholat. Tapi hatinya kalau masih ada apa? Kepercayaan terhadap apa tadi? Syirik bahwa nanti ini mendatangkan ini dan itu. Nah itu masih melaksanakan. Pertanyaannya. Sebutkan ayat. Surat apa, ayat berapa yang mengatakan bahwa syirik tidak diampuni Allah. Silakan. Diampuni. Anisa ayat 48. Bunyinya? Hah? Makanya apalkan ayatnya, jangan dihafal nomornya. Tidak penting nomor itu, yang penting apal ayatnya. Nah, anjus roka, dihi, dah apa? Ya sudah, sudah menyebutkan ayatnya lumayan lah. Nih kajian dia mas. Yang lain yang bisa menyebutkan ayatnya, yang paling belakang, silakan. Mas Kaksan Tung, minta yang besar apa yang kecil? Loh, ngomong apa mas? Yang besar? Ya weh, minta yang besar ya. Tolong dikasih dan mas. Ini dari panitia, saya juga sudah bawa ini. Pada pertemuan yang lalu saya janjikan, mungkin satu orang yang saya janjikan belum saya kasih apa kadang. Tidak ada. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada jangan ngaku ya. Assalamualaikum Ustaz, dulu waktu kecil suka sumpah. Ketika ditanya ibu, sumpahnya sumpah dusta. Bagaimana cara tobat? Ya ditinggalkan dan banyak-banyak beristighfar. Pertanyaan kedua, sebutkan ayat atau surat apa, berapa nomornya, ayat berapa, surat apa, ayat berapa yang menerangkan tentang kafarat sumpah. Sebutkan kafaratnya tadi. Sampaian ya. Surat Al-Maidah ayat 89. Ya. Sebutkan satu apa kafaratnya? Kasih makan orang seberapa miskin, terus atau memberi pakaian, terus yang lain dia, merdeka muda, terus yang lain dia apa kurang satu? Kurang lengkap. Enggak apa-apa tadi. Yang lain yang menyempurnakan, silakan. Aduh. Memberi orang fakir miskin. Terus. Bukan atau, kalau semuanya enggak bisa, terus baru puasa 3 hari. Ya, betul. Silakan. Pertanyaannya sih banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya sedang berusaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berusaha hijrah, tetapi bayangan dosa masa lalu selalu membayangi. Saya masih sering terbayang ketika melakukan dosa zina. Jangan ditanyakan saya gimana gitu. Tapi ya innallaha ghafurur rahim, harus tobat. Zina itu termasuk dosa yang sulit tobatnya. Laki-laki bisa berhenti dari judi, bisa berhenti dari nyuap, tapi kalau berhenti dari zina itu sulit. Karena zina itu punya candu. Tahu candu ya? Membuat orang itu apa? Ketagihan, dosa besar. Ya, bagaimana caranya untuk bertobat? Diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis. Rasulullah pernah ditampakkan laki-laki dan perempuan yang apa? Telanjang. Kemudian didatangi api yang menyala-nyala di sebuah tungku besar. Kemudian di dalamnya ada laki-laki perempuan telanjang menjerit-jerit. Pernah dengar itu? Pernah dengar gak? Gak pernah ya? Rasulullah pernah bermimpi didatangi dua malaikat. Diajak keliling. Kemudian Rasulullah melihat seorang wanita, laki-laki telanjang, kemudian ditaruh di tungku perapian, kemudian jerit-jerit karena dibakar. Dijelaskan sama malaikat, mereka ini dulu orang yang suka berzina. Perempuan yang berzina sebelum menikah, ketika dia menikah, dia itu mendolimi calon suaminya. Karena dia itu tidak memberikan hak suami. Suami itu pengen istrinya itu perawan, tidak dicicipi orang lain. Dan itu yang paling bagi laki-laki itu adalah kehormatannya wanita. Berarti Anda sudah menghilangkan haknya suami. Dosa. Bagaimana cara Anda untuk membayar hak itu adalah berbakti sama suami Anda. Harus menutup aurat, mencintai suami, menyayangi suami. Karena Anda tanpa pengetahuannya telah apa tadi? Tidak memberikan hak istimewanya, mendapatkan keperawanan Anda. Itu bagi perempuan loh ya. Laki-laki juga demikian. Makanya harus menyayangi suaminya, harus menutup dirinya dengan hijab yang syar'i, banyak sedekah, banyak sholat malam, memohon ampunan sama Allah. Insyaallah Allah mengampuni dosa tersebut. Ya. Innallaha yaghfiruz dzunub. Allah Maha mengampuni dosa. Selama tobatnya nasuha, tobat yang sungguhan, maka insyaallah Allah mengampuni dosa. Makanya jangan pacaran ya. Perhatikan, jangan pacaran. Pacaran itu rugi. Rugi internet, rugi pulsa, rugi bensin. Belum tentu jadi istrimu. Tulang rusukmu tidak akan ketukar. Orang yang kamu pacari itu belum tentu itu tulang rusukmu. Tidak akan ketukar. Tulang rusukmu tidak akan ketukar ke orang lain. Setuju tidak? Harus setuju. Makanya jangan pacaran. Rugi orang pacaran. Kemana-mana bareng. Ya habis itu nikah. Malam pertama apanya yang istimewa. Menyudari kita balik ketemu kok. Apanya yang istimewa. Yang istimewa itu kalau gak kenal. Gak pernah sentuh-sentuhan. Malam pertama kekuk dua-duanya. Wah itu indahnya luar biasa. Kekuk. Pegang aja jingkat misalnya. Itu baru istimewa. Lah kalau kemana sudah belum nikah diajak kemana. Riwa-riwi. Apalagi sudah pernah tidur bareng. Wah. Siap-siap nanti setelah nikah ini lihat sana, yang satu lihat sana. Harus sudah merasakan kok sebelum kita. Makanya hati-hati ya, jangan pacaran. Pacaran itu meskipun tobat tetap membekas. Ya, makanya yang laki-laki ini cari wanita yang masih apa istilahnya? Masih murni orang kota berat sulit. Jangan kan kota orang desa aja sulit. Terus pernah dipegang orang. Makanya carilah istri di tempat yang kondusif. Lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat pendidikannya, lihat sekolahnya, lihat. Penting. Apakah sama bisa menerima punya istri satu kamar? Ternyata dia sudah pernah dititipi orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Jaga anak kita dijaga, anak kita dijaga. Ya penting ini ya, karena banyak survei-survei yang menunjukkan bahwa kota-kota besar ini banyak wanita yang tak perawan. Alhamdulillah ya, hati-hati ya, jangan pacaran. Kulit ular atau hewan lainnya yang dilarang apabila dibunuh. Kulit ular atau hewan lainnya yang dilarang apabila dibunuh. Ular bukan dilarang dibunuh, bahkan disuruh membunuh. Apakah boleh dijadikan bahan untuk membuat sesuatu? Misalnya dompet atau tas? Khilaf para ulama ya. Wallahu a'lam. Lebih baik ditinggalkan. Saya baru hijrah ke manhaj salaf. Mohon nasihatnya agar selalu istiqomah. Ustaz, apakah mudarat bila makan di warung yang ada penglarisannya? Ya kalau Anda tahu ada penglarisannya ya jangan makan di situ ya. Kalau Anda tahu jangan makan di situ. Untuk istiqomah, satu, butuh ilmu. Kedua, butuh teman yang baik. Ya. Masih ingatkan kita orang 99 membun itu kan? Sering saya sampaikan itu. Butuh teman, butuh komunitas yang baik. Saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang perempuan memprotes tentang cara berpakaian perempuan yang serba ditutup dan memakai cadar. Perempuan itu berkata kalau pakaiannya najis karena terlalu panjang seperti menyapu jalan. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Karena dikatakan pakaian panjang itu najis, menyapu jalan. Emang jalannya najis, tidak kan? Jalan itu suci, bahkan debu bisa dipakai untuk apa? Saya mau kata Rasulullah, jalan berikutnya akan mensucikannya. Paham ya? Kalaupun kena najis, jalan berikutnya akan mensucikan. Setelah melakukan dosa besar selain syirik, cara mohon ampunannya bagaimana? Dosa besar ada dua, yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak makhluk. Hak yang sama. Kalau berkaitan dengan hak Allah, maka dia harus sungguh-sungguh menyesal, meninggalkan, menggantinya dengan amal soleh. Kalau berkaitan dengan Allah ya, cukup selesai. Tobat ya. Tapi kalau berkaitan dengan hak sesama manusia, tidak akan cukup hanya tobat kepada Allah. Dia harus mengembalikan hak orang yang dizalimi. Kalau enggak, tetap nanti kena pada hari kiamat. Ya Allahu a'lam. Ustaz, apakah suatu bid'ah itu juga termasuk kesyirikan? Tidak mesti ada bid'ah yang menjadi syirik. Ada bid'ah yang sekedar bid'ah tidak sampai ke syirik. Seperti bid'ah yang dilakukan oleh orang Syiah misalnya. Mengatakan bahwa Ali itu seperti ini, seperti itu bisa sampai ke syirik. Tapi kalau bid'ah misalnya ada orang melakukan hal yang tidak dicontohkan Nabi. Misalnya makanya sekedar bid'ah tidak sampai ke syirik. Jadi bid'ah itu ada jenjangnya, ada bid'ah yang seperti maksiat, ada bid'ah yang apa namanya bisa membuat pelakunya keluar juga bisa. Ustaz, guru tauhid saya pernah menyampaikan hadis, perbanyaklah zikir atau berzikir. Sampai orang mengatakan kamu gila. Tidak tahu saya ada kasih seperti itu. Berpikirlah kalian seperti orang. Sampai orang mengilat kamu itu gila. Wallah alam saya tidak pernah tahu hadis yang demikian itu. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya menjaga kesendirian saya? Kesendirian itu ada dua makna. Yang pertama ada menyendiri. Yang kedua ada jumbo. Iya kan? Kalau yang dimasuk kesendirian itu karena Anda ini suka sendirian, ya harus merasuk dilihat oleh Allah. Jangan melakukan maksiat. Jika kau engkau bersendiri, jangan engkau mengatakan bahwa engkau sendiri. Karena ada Allah yang melihatmu. Itu kalau yang dimasuk sendiri dalam arti yang sesungguhnya. Tapi kalau sendirian di sini maksudnya jomblo ya, segeralah menikah. Ustaz, saya ingin nikah, tapi saya belum punya uang. Menikahlah biar punya uang. Al-hajah umul ikhtiraq. Kebutuhan, kemepetan itu menjadikan ide orang berkembang. Kreativitas orang akan apa? Paling ya, menikah itu menjadikan orang kaya itu benar. Kan ada ayatnya. Iya kunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka miskin akan dikayakan oleh Allah dengan nikah. Makanya jangan kok kemudian belum kaya, belum nikah. Justru kan nikah supaya Anda kaya. Paling tidak kalau aslinya anak kos-kosan punya piring satu, kalau nikah kan akhirnya piring jadi dua. Itu kan harta juga. Yang aslinya bantalnya satu, akhirnya punya bantal dua. Itu kan tambah namanya. Kata Umar bin Khattab, saya itu heran. Lihat orang yang mencari kekayaan tapi dia tidak menikah. Sedangkan ayat yang berbunyi, iya kunu fuqara, kalau mereka itu fakir, yughnihumullah, Allah akan mengayakan mereka. Bisa juga. Jadi seperti itu ya. Ustaz, bagaimana hukum tahni'ah untuk bayi yang lahir prematur di bawah 9 bulan? Apa boleh untuk menunggu sampai 9 bulan? Kalau memang menurut dokter, misalnya lahir 7 bulan, kan masih kecil ya. Terus menurut dokter gak apa-apa ditahni'ah. Ngerti tahni'ah ya? Kurma ibunya itu. Ya silakan dikonsultasikan ke dokter, kalau gak apa-apa ya gak apa-apa. Kalau misalnya kok membahayakan ya, ya ditunggu saja. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz, apakah perbuatan iseng atau guyon pada teman, misal menakut-nakuti teman dengan suara setan, termasuk membuat kerusakan? Ya janganlah ya, menakuti teman. Jangan. Ini ada pertanyaan sampai diketik gini ya, Masya Allah. Maaf keluar dari tema, saya memiliki penyakit hati. Salah satunya saya terkadang iri terhadap rezeki atau keturunan yang bagus yang Allah berikan kepada teman-teman saya atau atasan saya. Bagaimana cara agar seseorang itu tidak kufur nikmat? Caranya adalah kata Rasulullah, yang paling mampu adalah lihatlah ke bawahmu. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah apa yang di bawahmu. Banyak orang ini yang jauh di bawah kita. banyak orang yang belum punya pekerjaan, belum orang yang belum. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah melihat yang lebih apa? Bahwa supaya kita bersyukur dan jangan iri ya. Iri itu dosa pertama kali yang terjadi. Iri ini yang menyebabkan iblis enggak mau sujud. Iri yang menyebabkan anaknya Adam membunuh saudaranya. Tahu ya? Semua orang itu punya sifat iri. Hanya saja ada yang menampakkan dan ada yang mampu memendamnya. Apakah ulama, ustaz juga punya penyakit iri? Tambah nemen itu. Ya, orang yang diberi kenikmatan itu biarnya gampang. Orang kaya gampang iri, gampang sombong. Ya. Kalau ada saingannya, rivalnya bisnis semakin. Iya. Itu sangat tabiat sekali gitu ya. Tapi bersyukurlah orang yang mampu merejam dan tidak menuruti irinya ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hasad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir dalam kajian ini selalu istiqomah dalam menegakkan sunnah Nabi. Amin. Dan semoga bisa berkumpul di surganya Firdaus. Amin. Maaf keluar dari tema pembahasan. Bagaimana hukum percaya diri dalam Islam? Terkadang saya merasa terlalu percaya diri, dapat memiliki sifat ujub, bahkan meremehkan orang lain. Kita harus bergantung kepada Allah. Tidak boleh bergantung kepada diri kita. Makanya kita kan diajari Nabi doa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah tolonglah aku. Jadi kita ini minta tolong. Kalau lah bukan karena pertolongan Allah, kita gak bisa apa-apa. Makanya kan ada la haula wala quwata illa billah. Artinya itu kita tahu bahwa kekuatan kita ini dari Allah. Percaya dalam artian supaya gak grogi boleh. Tapi jangan sampai kemudian menisbatkan kepedian Anda itu karena Anda sendiri. Jangan, minta tolong sama Allah untuk diberi keberhasilan. Ustaz, apakah berbicara agama tanpa ilmu dosanya sama dengan syirik? Ya enggak ya, tapi ya termasuk besar-besar juga. Ustaz, bagaimana caranya dan beri contoh usaha atau kerja yang tidak meninggalkan sholat atau ngaji? Ya contohnya ya terserah sama yang mau doa apa saja. Yang penting jangan apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji. Ya kalau contoh ya terserah mau dagang, mau kantor, selama tidak melalaikan hak Allah, ya tidak apa-apa. Apa hukumnya jika orang tua menyuri mendatangi acara selamatan? Ya, acara itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, ini akrohul maktam. Aku membenci acara al-maktam, yaitu selamatan. Saya hanya menukil saja, ini Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Al-Imam Az-Zibyati mengatakan ma yaf'aluhun nas min al-ijtima' fi baitil mayyit wa sun'ati ta'am ba'da dafnihi min al-bid'atil munkarah. Apa yang saja yang dilakukan masyarakat mengadakan makanan-makanan selamatan setelah kematian termasuk bid'ah yang munkar. Yang ngomong Az-Zibyati, beliau adalah ulama bermadzhab Syafi'i dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan kunna na'udzu, kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk meratapi mayit. Terus bagaimana yang benar Ustaz? Yang benar kata Nabi, pada waktu itu Ja'far meninggal dunia. Ja'far ini sepupunya Nabi. Ja'far mengatakan, Rasulullah berkata, wahai sahabat, buatkanlah isna'u li ali Ja'far ta'aman. Berikan makanan kepada keluarga Ja'far yang ditinggal mati. Artinya apa itu? Yang kita ini disuruh memberikan kepada si mayit, bukan sebaliknya. Dia enggak usah diakhiri. Tetapi sosial tetap harus baik. Kita bertakziah, kita datangi, kita hibur. Tapi pas acara seperti itu, ya kita tidak ikut. Dan saya rasa ini sudah biasa kok. Muhammadiyah tidak melakukan itu. NU melakukan itu. Ya, kalau yang melakukan, ya jangan menyalahkan yang tidak melakukan. Silakan saja melakukan. Tapi kalau Anda meyakininya, ya. Tapi kalau kita yang tidak melakukan, ya jangan ikut, gitu loh ya. Kemudian Ustaz, bagaimana saya menyikapi seseorang yang menjelekkan saya, membicarakan keburukan saya kepada calon istri saya? Bagaimana saya menyikapi seseorang yang menjelekkan saya, membicarakan keburukan saya kepada calon istri saya? Kita bayun aja. Kita bayun aja. Pertama, dan kalau seandainya itu kesalahan orang kan gak boleh diceritakan. Tapi kalau itu sifatnya karena keperluan ditanya oleh calon, ya boleh. Paham ya? Kalau calonnya istri Anda bertanya kepada sahabat Anda, bagaimana sih si A itu, si A itu orangnya ya agak pelit sih gitu kan. Ya kalau niatnya itu baik tidak apa-apa, bukan niatnya apa jelek. Kadang-kadang orang itu iri kemudian pengen calonnya itu ingin dia yang dapat bukan temennya, terus ngarang ya tak boleh. Tapi sekedar bener-bener ini oh orangnya itu ya agak kasar mbak, tapi bisa di itulah bisa diperbaiki, tapi orangnya agak kaku, boleh nggak kalau seperti itu niatnya untuk ngasih informasi tapi bukan apa, bukan mencela ai, tapi sekedar untuk supaya tahu gitu. Maka tidak, kenapa Rasulullah melakukan itu? Tapi kalau sampai membuka aib-aib yang sifatnya itu tidak bisa dibuka, nggak boleh dibuka ya jangan ya. Apabila membunuh dengan sengaja di saat mempertahankan harta benda atau harga diri termasuk dosa besar, ya enggak. Kalau datang perampok ingin membunuh kita, kita bunuh dia, kita enggak bisa dikicos. Dan boleh membunuhnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mantan seorang musisi. Alhamdulillah pekerjaan itu sudah saya tinggalkan sekarang. Yang mau saya tanyakan bagaimana saya menjawab atau menjelaskan jika ditanya teman-teman kenapa musik itu haram. Saya dijelaskan saja surat Luqman ayat 6 kalau tidak salah. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, perkataan yang sia-sia. Tafsiran para ulama yang sia-sia di sini adalah musik, nyanyian. Terus ada hadisnya. Rasulullah mengatakan nanti di antara umatku ada yang menghalalkan al-khira wal-khariro wal-khomro wal-ma'adzik. Nanti umatku akan menghalalkan minuman keras, upah perjudi, khomer, kemudian upah perzinahan, dan apa tadi? Sutra dan tadi apa? Musik. Ini seperti ini. Diterangkan. Dan tidak harus sampai bisa membuat mereka apa? Puas. Yang penting sampai sudah menyampaikan kebenarannya. Tapi Ustaz dengan itu saya dijauhi Ustaz sama mereka. Alhamdulillah mereka menjauh. Semakin mempermudah langkah hijrah Anda diberi oleh Allah teman-teman yang lebih baik insyaallah. Bagaimana jika mendengarkan kajian di luar pintu masjid? Apakah masih mendapatkan ridho dari Allah? Dan itu amal. Mana yang di luar masjid saya lihat? Orang yang datang di kajian itu ada 3 macam orang. Dan insya Allah 3-3 ada di sini. Cuma yang 3 mudah-mudahan tidak ada. Rasulullah pernah membuat majlis sama sahabat. Tiba-tiba ada orang yang datang. Cari tempat yang kosong di depan. Dekat Nabi. Yang pertama. Yang kedua datang tapi cari tempat yang paling ujung. Tidak ada orang yang alhamdulillah juga tidak ada. Maksudnya di tempat yang paling pojok, yang paling tidak begitu kelihatan begitu ya. Tapi jangan tersinggung ya. Ini saya menyampaikan ilmu. Yang terakhir orang yang datang tapi berpaling, datang tapi tidak konsen, pegang HP, foto ustaz ditaruh di Facebooknya dia. Saya kira itu nulis faedah, ternyata ustaznya difoto terus disebarkan dia. Ini termasuk ini. Datang tapi kurang konsentrasi terus berpaling, enggak mendengarkan guyon dan seterusnya. Ada 3 macam. Setelah selesai ada sebagian sahabat yang pulang, masih ada beberapa sahabat. Rasulullah mau maukah kalian saya tunjukkan 3 macam manusia dalam menghadiri majelis ilmu. Yang pertama adalah orang yang datang dan mencari naungan Allah. Itu yang di depan tadi itu. Maka Allah pun memberi naungannya kepadanya. Yang kedua orang yang malu-malu. Maka Allah pun malu-malu memberikan ilmu kepadanya. Dari tempat yang sekiranya tidak ditanya ustaz misalnya. Atau sungkan sama ustaz. Yang ketiga orang yang datang dan berpaling. Maka Allah pun berpaling dari dirinya. Tapi insya Allah di sini. Kalaupun ada ya. 1 dan 2. Yang 3 tidak ada insya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau karena memang tidak muat seperti di sini kan. Bisa dikatakan yang di dalam penulis di luar sana dan mendengarkan ya insya Allah juga mendapatkan doa para malaikat ya. Pesan cinta lo gimana itu ada pesan cinta ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ini judulnya bukan itu ya. Jika pernah mengantarkan teman yang pernah kehilangan uang 100 juta lalu datang ke ustaz karena hilangnya agak enggak masuk akal. Setelah berbincang dengan ustaznya, ternyata teman saya diberi kertas dua. Satunya disuruh bakar di tempat dia tidur, satunya lagi dipakai di badannya. Nah, waktu itu tidurnya di tempat saya, otomatis barang itu dibakar di tempat saya. Tidak lama saya sadar kalau itu salah satu, ditulis ini salah satu bentuk syirikan. Jadi apa saya tidak berdosa meski bukan saya melakukan? Pertama, hukum itu, hukum penyembuhan, hukum kayak gitu harus dilihat dua hal. Satu, ada dalilnya enggak? Dua, masuk akal enggak? Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah enggak? Kalau bakar tadi bisa kembalikan apa? Barang. Kalau disuruh ngamalkan ini, misalnya ada doa khusus supaya barangnya ketemu dan ada hadisnya, ya silakan saja kalau ada, kan gitu ya. Tapi membuat hal yang aneh, yang tidak didukung dalil dan tidak bisa dicerna dengan apa? Akal sehat, ya jangan dilakukan. Apakah saya ikut dosa ya? Intinya istighfar. Sebentar lagi selesai. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika akan membuat acara dalam tujuan dakwah tapi tidak memiliki lahan parkir yang cukup sehingga harus menggunakan bahu jalan? Intinya seperti tadi ya, jangan sampai mengganggu orang dan dikomunikasikan dengan baik dengan warga, dengan sekitar, jika mereka mendukung dan masih bisa diatasi, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau sampai mencegat-gat dan membuat akses buntu, gak bisa kemana-mana, orang gak bisa kemana-mana, ya gak boleh. Tapi kalau masih bisa, tapi ada hambatan ringan dan sudah dikomunikasikan baik dengan warga dan semuanya tidak mempermasalahkannya, insya Allah tidak apa-apa. Hukum memelihara binatang buas seperti ular, singa, hukumnya jangan. Karena ular disuruh apa? Membunuh. Jangan ya. Hukum jual beli binatang seperti ular, tikus. Idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula harga jual belinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kalau kita main-main dengan sumpah, tapi ketika tidak tahu hukumnya, apakah harus membayar kafarat sekarang setelah mengetahui hukumnya? Loh, kalau sumpah main-main kan sumpah palsu namanya. Intinya kalau dia itu sumpah dan dia itu sumpah palsu, ya gak bisa dikafaroi, tapi dia harus apa? Bertaubat kalau sumpah palsu. Ya. Tapi kalau sumpah, saya niat sumpah kemudian kok tidak saya laksanakan, ya itu harus dikafaroi. Tapi kalau sudah sering dulu-dulu banyak sering kali saja, sudah tobat saja. Tobat saja. Afan Ustaz, mohon penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Ya itu tadi. Misalnya orang Arab kan biasa mengatakan la wallah. Wallah, capek saya ini, akan turun hujan juga ini. Itu perkataan yang tidak diniatkan apa? Sumpah. Orang Arab kan biasa ngomong ya Allah. Wallah, wallah. Orang Arab kan biasa ngomong itu. Wallahi. Wallahi. Tapi niatnya tidak apa? Sumpah. Maka dia tidak termasuk apa? Kategori sumpah. Yang diniatkan dalam hati yang termasuk. Di zaman Rasulullah banyak bersumpah dengan kedua orang tua. Atau misalnya bagaimana hukumnya? Itu bukan sumpah. Tapi lafaz yang sudah sering terjadi apa? Di lisan orang Arab. Bukan sumpah. Bagaimana menyikap banyaknya orang hijrah tapi tidak perhatikan manhaj, jadi mengambil ilmu ke siapa saja? Ya harus mengambil ilmu ke orang yang bermanhaj yang benar. Ada orang membunuh 99 nyawa, dia ingin tobat, datang ke ahli ibadah. Kan gitu kan? Ahli ibadah bukan ahli ilmu. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu, kan gitu kan? Salah. Fatwa yang tanpa ilmu ini menyebabkan si pemberi fatwa dibunuh. Kan gitu kan? Kemudian yang kedua, dia datang ke ahli ilmu yang lurus, maka diri hati-hati suruh tobat. Intinya ya, inna hadzal ilma dinun fanduru, ya, sungguhnya agama ini sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agamamu. Harus ke yang mempunyai pemahaman sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh sembarangan. Bagaimana penjelasan tabayun? Karena ada beberapa orang sedikit-sedikit mengatakan tabayun, padahal sangat jelas menyimpang dan syubhatnya. Terperinci ya intinya ya. Kalau hal-hal tertentu yang bisa dimusyawarahkan dengan baik antar jai, sebenarnya perpecahan antar jai itu tidak sebesar. Yang menjadikan besar adalah orang-orang bodoh yang ikut komen-komentar ya. Para jai sebenarnya biasa. Ada hal yang ini mengatakan kalau ada orang kunut subuh, ya ada yang berfatwa, tidak apa-apa, ikut kunut subuh. Yang satu ikut ustaz senior, dikatakan itu fitnah, maka tidak boleh ikut kunut. Dan mengatakan orang dai yang mengatakan kalau imamnya kunut subuh, maka tidak apa-apa makmumnya, sebagai makmum boleh ikut kunut subuh. Nah, dai yang kedua ini diduduk, tidak punya madhab dan seterusnya. Ini yang mengatakan tidak punya madhab, tidak pernah ngaji. Artinya tidak paham fikih. Paham ya? Di masalah ini, itu tadi, sampai kan jelas Rasulullah mengarut sahabat mengatakan mujtahid, iya, perbuatan itu enggak benar, oke, itu setuju. Tapi cara menyikapinya, itu beda, bisa dipahami ya? Anda sebagai imam, ataukah Anda sebagai apa? Makmum. Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, pernah sholat di belakang Rasulullah, pernah sholat di belakang Umar, pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar. Kalau safar selalu dua rakaat. Tidak pernah Rasulullah, Abu Bakar, Umar safar sholat genap 4 rakaat. Tidak pernah. Rasulullah kalau bepergian jauh selalu sholatnya 2 rakaat. Maksudnya yang 4 itu loh. Dijadikan apa? 2. Zamannya Uthman, Uthman sholat 4. Akhirnya Abu bin Mas'ud mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sallaitu khalfa Rasulillah wa Umar wa Abu Bakar wa Umar. Haulai salluna rakaataini. Aku salat di belakang Rasulullah Abu Bakar Umar, mereka salat 2 rakaat. Innalillahi ya. Mencela atau menjelaskan kesalahan perkataan siapa? Utsman bin Affan. Tetapi beliau mau di belakangnya siapa? Utsman, dan itu menggenapkan 4 rakaat, tidak memisahkan diri dari jamaah. Ini sesuatu yang salah, ini jelas. Tapi menyikapinya itu butuh ilmu. Paham maksud saya? Dan Imam Ahmad juga berpendapat bahwa ini salah satu contoh loh ya dari sifat tabayun-tabayun tadi itu. Adapun hal-hal lain yang jelas kesalahan ya dan penyimpangan yang nyata ya, ya harus kita bantah kalau niatnya itu dalam hal meluruskan kesalahan. Tapi kadang-kadang sekarang ini sebenarnya gak layak disampaikan di sini. Tapi intinya ada sebagian teman-teman itu yang masalah itu ringan tapi dijadikan apa? Besar. Karena kurang untuk memahami keadaannya. Ya, khilaf antar dai tidak lebih besar. Yang lebih besar adalah antar orang-orang yang berbicara tanpa ilmu yang ikut ngomong alur itu. Dan siku lisanam, tahan lisan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang tua saya maksa untuk tetap mengikuti acara-acara yang tidak dibenarkan dalam Islam? Ya intinya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tapi tetap sayangi ibumu ya. Taati ibumu, jangan ambil yang baik, sayangi ibumu, berikan rezeki, berikan apa? Pemberian kepadanya, sayangi, ringankan bebannya. Tapi dalam hal tertentu ya kita harus punya prinsip ya, wallahu a'lam. Ustaz saya masih ngaji tapi ibu saya enggak senang kalau saya ngaji. Bagaimana, Pak? Sayangi ibumu. Ya, senangkan dia, kasih hadiah, pijiti dia, kurangi bebannya. Dengan sendiri ibu Anda akan mikir, anakku ini sekarang ini sering ikut kajian kok berubah, kok malah sayang sama aku. Enggak usah dipakai dalil, ibu. Pokoknya wanita harus pakai cadar, Bu. Gitu aja. Tambah Melayu, enggak tambah elok. Usah dong kayak ngomong sama dia, senang, senang mau ibumu, sayangi ibumu. Ringankan bebannya, kasih hadiah. Jika sendiri ibu Anda akan mikir, anakku ini sekarang ini rajin ibadah, rajin ngaji kok berubah, pulang gak pernah malam, sering bantu aku, tutur katanya semakin baik. Itu lebih membekas daripada kita bacakan dalil kepada ibu kita. Ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bersumpah karena dituduh melakukan sesuatu padahal kita tidak melakukannya, hal yang dituduhkan apa itu termasuk dosa besar? Tidak, boleh. Orang bersumpah itu boleh. Rasulullah juga bersumpah kok. Anda dituduh. Anda mencuri, terus Anda enggak mencuri, terus Anda mengatakan demi Allah, Pak, saya enggak mencuri. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu demi Ka'bah, Pak, saya enggak mencuri itu enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau dia bersumpah dengan atas nama Allah karena dia dituduh dan dia bersumpah bahwa dia tidak melakukannya, dia tidak dosa. Tidak dosa, ya, wallahu a'lam. Iya, menuju tanpa bukti dosa besar kan? Nanti kita terangkan ada bab menuju tanpa bukti. Atau mungkin sudah ya dulu. Al-Qadha, menuju tanpa bukti. Dosa besar tidak boleh kita menuju seorang muslim yang baik-baik dituju melakukan perbuatan yang tidak benar. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir. Terakhir yang sungguhan. Mohon maaf Ustaz curhat di depan orang banyak. Saya sudah siap menikah, baik fisik, rohani, materi, insyaallah. Cuma orang tua saya tidak bolehkan karena saya belum lulus kuliah. Tapi sudah fisik, rohani, materi loh ya. Tapi belum lulus kuliah. Apakah kalau saya takut dengan orang tua termasuk syirik? Kalau saya nentang, intinya gitulah. Intinya sampean pengen nikah tapi gak boleh nikah kan gitu kan. Sampean lihat. Kalau sampean ini sudah mapan. Materi punya. Fisik siap. Mental siap. Materi punya. Terus sudah siap semua. Sampean ini menikah tapi ibu sampean jangan dulu nah. Selesaikan apa? Kuliah dulu. Bagaimana cara menjawabnya? Dikembalikan ke Anda. Kalau Anda masih merasa bisa menahan hawa nafsu, Anda merasa masih bisa, sementara ini untuk tidak menikah demi orang tua, maksudnya untuk menghormati orang tua, itu lebih baik berpahala dan Anda dapat pahala birrul walidain. Itu kalau Anda masih sanggup meredam gejolak asmara atau syahwat. Tapi kalau Anda sudah tidak bisa menahan syahwat dan Anda selama ini bisa tidak menjaga kemaluan Anda, maka tidak boleh orang tua apa? Menghalangi. Kalau Anda sudah merasa bahwa aku sudah sering dosa ini, kalau enggak nikah sering dosa ini, terjatuh pada perbuatan tidak bisa menjaga apa? Kemaluan. Kalau seperti itu keadaannya, orang tua enggak bisa untuk apa? Melarang. Makanya dikembalikan. Kalau Anda masih bisa meredam, Anda masih bisa sanggup untuk sementara waktu sambil sudah selesai dan mampu untuk menjaga diri tidak terjatuh pada perbuatan tidak bisa menjaga kemaluan, maka bagus menghormati ibu dan dapat pahala karena birrul walidain. Tapi kalau dengan tidak menikah itu Anda justru terjatuh pada perbuatan zina, tidak bisa menjaga kemaluan, tidak ada alasan untuk orang tua untuk apa? Melarangnya. Wallahu a'lam, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.